kesetan kau berdusta, membujuk Adam Hawa, mencoba buah nas surga, membawa mapetaka bagi manusia. Berkorban semua kesucian karena bujuk rayuan. Tak ada ampunan Tuhan, Adam Hawa tersiksa dibuang ke dunia. Karena engkau Adam Hawa menderita di dunia, tak puasnya kau menggoda, dosa semakin melimpah. Setan kini engkau menang, semoga engkau se